Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min katsiran thayyiban mubarakin fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di halaman 31 di bagian bawah malfudhatun, yaitu catatan. Qad yasuru tasawulu kaifa an kalimata amama wallati taqu khabaran takunu mansubatan bil fathati fi hina anna al asla fil khabari an yakuna marfu'an. Ya, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana bisa atau bagaimana mungkin kata amama yang terletak pada posisi khabar dia kedudukannya itu mansub dengan fathah, padahal khobar itu hukum asalnya adalah marfu. Watafsiru dhalika anna al-khobar yakunu marfu'an idha kana isma jinsin au isman mushtaq au idha kana isma jinsin au isman mushtaqon. Maksudnya atau terkait untuk jawaban tersebut adalah bahwasanya khobar itu marfu apabila khobarnya itu berupa isim jenis atau isim mushtaq. Wa amma idza kana al khabaru shibha jumlatin fa innal ibarata al mukawwanata min al dharf wal mudaf ilayhi ashibhu jumlati takunu khabaran. Kan tetapi apabila khabarnya berupa syibhu jumlah, maka ungkapan yang tersusun dari dzaraf dan mudaf ilaihnya, atau dalam kata lain bentuk syibhu jumlah, dia adalah khabarnya. Amma dzarfu amama fahuwa mansubun bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu mustaqirun. Adapun zaraf amama, ya, dia mansub karena ada fi'il yang dihapus, takdirnya adalah mustaqirun, ya. Artinya berada, ya. Tapi seharusnya bukan mustaqirun karena dia bukan fi'il. Yang benar itu istaqarra, berada. Yanzurul maf'ul fihi fi faslil ismi mansubi, yang bisa dirujuk kepada bab maf'ul fihi pada fasal isim-isim yang mansub. Ajim mence jumlatun ismiyatun, ya, jumlatan ismiyatan atau jumlatan fi'liyatan. Khobar yang juga bisa berupa bentuknya itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Mislu contohnya an-najahu asasuhu al-amalu. Kesuksesan itu pon asasnya adalah kerja. Kesuksesan itu asasnya adalah berbuat. Asasuhul amalu adalah jumlah ismiyah fi mahali rafin pada posisi marfu sebagai khabar. Contoh lain, asyamsu asyraqat, matahari telah terbit. Asyraqat jumlah fi'liyah dalam posisi marfu sebagai khabar. Wasayati syarhul faqrati ajim بالتفصيل عند دراسة الجملة ومكانها من الإعراب في الباب الرابع. Dan akan datang penjelasannya pada poin C ini secara terperinci dalam bab i'rab pada bab keempat. Ya. Selanjutnya di poin yang keempat, Oh ya, untuk tambahan bahwasanya jika khobarnya itu berupa jumlah, ya maka ya jika jumlahnya itu berupa menjadi khobar, maka harus ada irtibat atau pengikat antara jumlah dan mubtada'nya. Ya, pengikat itu bisa berupa domir, ya misal ini an-najahu asasuhu al-amal. Maka di situ ada domir hu yang kembali kepada mubtada. Jadi kalau khobarnya bentuknya jumlah, itu harus ada domir atau yang mengikat antara jumlah tersebut dengan mubtada'nya. Asyamsu asyraqat, nah itu juga ada domir. Ya, domir marfu muttasil ya, asyraqat kembali kepada asyams. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.